محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: masih dalam permasalahan at-tafsir. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة. wajib bagi أهل العلم, orang yang memiliki ilmu, أن يبينوه للناس, untuk menjelaskan tafsir Al-Quran ini kepada manusia. An tariqil kitabah, baik dengan cara penulisan, awil musyafahah, atau dengan lisan. Maka ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, demikian juga para talabatul ilm yang Allah karuniakan al-ilm kepada mereka, wajib hukumnya bagi mereka. Yang maksud kewajiban di sini itu kewajiban wujub al-kifayah. Wujub al-kifayah. Maka ahlul ilm, mereka lah para pewaris Nabi. Ahlul ilm, warasatul anbiya. Pewaris para Nabi. Sehingga diwajibkan bagi ahlul ilm apa yang telah diwajibkan kepada para Nabi. Dan diantara yang diwajibkan kepada al-anbiya adalah menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada mereka. Ya ayyuhal rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Maka ahlul ilm, mereka lah pewaris para Nabi, sehingga wajib pula bagi mereka untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Yaitu Nabi kita yang dimaksud dalam Nabi di sini, yakni Nabi alaihissalatu wassalam. Baik menyampaikan lafadznya ataupun maknanya. Menyampaikan kepada manusia lafadz-lafadz Al-Quran. Dan juga menyampaikan makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Allah berfirman, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilayka dzikra, dan kami turunkan kepadamu az-zikr Al-Quran, litubayyana lin-nas, tujuannya apa? Untuk kamu jelaskan kepada manusia. Ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka itu berfikir. Nah, sehingga tujuan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi adalah untuk disampaikan kepada manusia. Demikian juga wajib bagi ahlul ilm untuk menyampaikan ayat-ayat ini kepada manusia. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi ilmu Al-Kitab, yang diturunkan kepada mereka Al-Kitab. Apa itu perjanjian yang Allah telah ambil dari mereka? La tubayyinunnahu linnas, yaitu hendaknya kalian, yakni hendaknya kamu menjelaskannya kepada manusia dari apa yang diturunkan tersebut, dari Al-Quran, dari kitab. Wala taktumunah, dan jangan ada yang kalian sembunyikan. ayat ini, tentu dia akan, jiwa itu akan penasaran. Jiwa itu akan mencari tahu siapa itu wali Allah. Siapa yang dimaksud wali Allah sih? Siapa setelahnya? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang dimaksud wali-wali Allah, Allah sendiri yang menafsirkan dengan ayatnya, yaitu alladzina amanu, mereka lah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Al-iman yang dimaksud al-iman dalam ayat ini, karena dia digabung dengan, maka yang dimaksud darinya adalah al-amal al-zahirah. Al-amal al-zahirah. Yang dimaksud dengan taqwa adalah al-amal al-zahirah. Sama seperti, innal ladhina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih. Nama al-iman itu mencakup tiga perkara. Keyakinan dengan hati, pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan jawarih. Pengamalan dengan jawarih, sehingga sering Allah menyebut amalan zahir. Maka itu sama dengan ayat ini, yaitu orang-orang yang beriman. Beriman, membenarkan dari sisi hatinya, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan keimanannya itu dengan amalan zahir mereka. Dengan amalan zahir mereka. Tidak cukup hanya membenarkan dengan hati saja, tanpa melakukan konsekuensi dan amalan zahir tidak dia lakukan, tidak. Tapi harus adanya amalan zahir bersegera dalam melakukan amalan saleh, bertakwa, takut kepada Allah. Di saat dia akan terjatuh pada perkara yang diharamkan, dia ingat Allah Azza wa Jal. Di saat dia tidak mau melakukan yang diharam, yang diperintahkan, maka dia ingat Allah Azza wa Jal. Bertakwa. Maka inilah orang-orang yang dimaksud wali Allah. Mereka lah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada penafsiran yang lain. Karena Allah Azza wa Jalla telah menafsirkan dengan sendirinya. Kemudian di antara contoh dari penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, qauluhu ta'ala, firman Allah yang lain, yang kedua, wama adraka mattariq, was-sama'i wat-tariq, wama adraka mattariq. Allah bersumpah dengan was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. Kemudian Allah mentafsirkan apa yang dimaksud dengan at-tariq dalam sumpahnya itu, wama adraka mattariq, tahukah kamu apa itu at-tariq? Tariq dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang datang dari safar di malam hari. Orang yang datang dari safar di malam hari itu disebut tariq. Maka apakah ini yang dimaksud orang yang datang di malam hari? Tidak. Tapi yang dimaksud adalah apa yang akan dijelaskan setelahnya dari ayat yang berikutnya. Maka Allah mentafsirkan dengan maksud at-tariq dalam ayat yang berikutnya. Faqad fussila at-tariq, maka ditafsirkan at-tariq itu dengan firman-Nya pada ayat setelahnya, an-najmu tsaqib. Yang dimaksud at-tariq adalah bintang yang tsaqib, yang cahayanya menembus kegelapan. At-tsaqib adalah cahayanya itu menembus kegelapan. Nah, bintang itu memiliki cahaya. Jika seorang berdiri di suatu tempat lapang, tanah lapang misalnya, tidak ada penerangan sama sekali, tetapi ada bintang, maka bintang itu akan memberikan cahaya kepadanya. As-saqib mana? As-saqib adalah cahaya yang menembus kegelapan. Juga mencakup mana as-saqib adalah cahaya yang menyambar-nyambar. Nyambar sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun thaqib, kecuali jin-jin yang masih berusaha mencuri-curi pendengaran dari langit, maka itu kata Allah fa atba'ahu shihabun thaqib, maka pasti akan dia akan dikejar oleh bintang-bintang yang thaqib, yaitu yang mengejar, menyambar-nyambar cahayanya. Jadi bisa diartikan dengan as-saqib, cahaya yang menembus kegelapan, juga bisa diartikan dengan, ditafsirkan dengan cahaya yang menyambar-nyambar, syaitan yang mencuri-curi pendengaran di langit. Sehingga di sini Allah menafsirkan sendiri makna at-tariq. Yang dimaksud at-tariq adalah bintang yang menembus, bintang yang cahayanya itu menembus kegelapan dan menyambar-nyambar. Bukan at-tariq adalah, bukan maksudnya at-tariq yang diketahui secara bahasa Arab maknanya, yaitu orang yang datang di tengah malam. Asalis, contoh yang ketiga, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, qauluhu ta'ala firman Allah Azza wa Jal, wal arda ba'da dhalika dahaha, dan bumi setelah itu dihamparkan, dan bumi setelah itu dihamparkan. Faqad fussira, faqad fassara dahaha biqaulihi fil ayatain ba'daha. Apa yang dimaksud ad-dahi, apa yang dimaksud dengan ad-dahi, dan bumi setelah itu di-dahi, apa itu yang dimaksud ad-dahi? Ditafsirkan oleh Allah dalam ayat yang setelahnya, pada dua ayat setelahnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal arda ba'da dhalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha. Yang dimaksud ad-dahi dalam ayat wal arda ba'da dhalika dahaha adalah ad-dahi itu maksudnya, tafsirnya adalah akhraja minha ma'aha, Allah memancarkan, mengeluarkan dari bumi itu airnya. Jadi mata air yang keluar dari bumi itu, itu termasuk ad-dahi. Dan juga Allah tumbuhkan tumbuhannya. Wal jibala arsaha, kemudian Allah Azza wa Jal pancangkan gunung-gunung di bumi dengan kokoh. Dan gunung-gunung setelah itu dipancangkannya, dikokohkan. Atau lengkapan dari ayat ini pada ayat yang sebelumnya, yaitu antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha wa fa'asankaha fasawaha wa aghdasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha. Di sini Allah mengingatkan orang kufar yang menentang, yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla, maka Allah katakan antum, apakah kalian itu ashaddu khalqan amis sama', lebih berat diciptakan ataukah langit yang kami bangun, berat mana yang menciptakan manusia atau langit yang besar yang kami bangun ini? Rafa asamkaha fasawaha, kami angkat bangunannya, kemudian kami sempurnakan. Wa aghdasha laylaha wa akhraja duhaha, kemudian kami jadikan malamnya itu gelap. Wa aghdasha laylaha wa akhraja duhaha, kemudian kami terangkan siang harinya. Wal arda ba'da dhalika dahaha, kemudian setelah itu kami jadikan bumi itu dahi. Apa yang dimaksud ad-dahi? Yani akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kami jadikan bumi itu ad-dahi maksudnya, yaitu kami pancarkan air darinya dan kami tumbuhkan tumbuhannya. Kemudian kami pancangkan di bumi itu gunung-gunungnya. Wal arda ba'da dhalik, dan bumi setelah itu. Apa yang dimaksud setelah itu? Apakah setelah penciptaan langit? Jadi langit dulu diciptakan baru bumi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Yang dimaksud ba'da dhalik adalah, dan bumi setelah dhalik, yang setelah itu di ad-dahi. Yani ad-dahi, ad-dahi itu dilakukan setelah penciptaan langit. Jadi bukan maksudnya bumi diciptakan setelah langit. Nah, mana yang lebih dahulu diciptakan, bumi atau langit? Jumhur ulama berpendapat bahwa yang diciptakan terlebih dahulu adalah bumi. Jadi bumi lebih awal penciptanya daripada langit, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Qul innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha." Dia Allah, "Qul innakum latakfuruna," bahwa kalian mengingkari, mengkufuri Zat yang menciptakan bumi dalam dua hari. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Tsumma istawa ila sama'," kemudian dia istiwa di atas arsy-Nya. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa bumi itu diciptakan sebelum langit. Inilah pendapat jumhur ulama. Sehingga apa yang dimaksud wal ardha ba'da dzalik, dan bumi setelah itu dihamparkan, apakah yang dimaksud itu setelah langit? Bukan. Yang dimaksud adalah setelah penciptaan langit, maka dilakukan ad-dahi. Ad-dahi itu dilakukan setelah penciptaan langit. Bukan penciptaan bumi dilakukan setelah penciptaan langit, tetapi yang dimaksud adalah ad-dahi itu dilakukan setelah penciptaan langit. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan bumi, setelah itu Allah ciptakan langit, setelah itu Allah Azza wa Jal baru mendahi, baru melakukan ad-dahi terhadap bumi. Allah pasang pasak-pasak di bumi, Allah jadikan gunung-gunung di bumi, kemudian Allah tumbuhkan tumbuhannya, kemudian Allah pancarkan air-air yang dari bumi. Itu dilakukan setelah penciptaan langit. Tapi yang pertama diciptakan adalah bumi, baru langit, kemudian Allah baru mulai melakukan ad-dahi terhadap bumi ini. Nah, wal arba ba'da dzalika dahaha. Sehingga ini maksud dari tafsir ad-dahaha, yaitu ayat dua ayat yang berikutnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dia memancarkan darinya airnya dan tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Kemudian gunung-gunung itu dipancangkan dengan kokoh di atasnya. Tapi inilah salah satu dari bentuk rujukan dalam menafsirkan ayat Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran bil-Quran, menafsirkan ayat dengan ayat. Dan ini tentu jenis yang paling utama dan yang paling benar, dikarenakan Allah sendiri yang menafsirkannya. Itu beberapa contoh yang disebutkan oleh mu'alif Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan kemudian masalah yang berikutnya terkait rujukan yang berikutnya dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu kalamur Rasul, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sabda Rasul alaihissalam. Ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.